بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan selesaikan insyaallah taala bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini, bab yang telah disebutkan adalah terkait man haqqaqa tauhid, barang siapa yang mewujudkan tauhid, artinya tidak ternodai ketauhidannya dengan kesyirikan, dakhalal jannah bighairi hisab, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kita sudah memasuki al-masail, artinya petikan yang bisa kita ambil dari pelajaran atau bab yang disebutkan. Keseluruhannya adalah 22 masalah dan kita terakhir pada masalah yang ke-17. Umqu ilmi salaf. Dikatakan bahwa begitu mendalamnya ilmu para salaf, generasi pendahulu kita yang mulia, para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, demikian pula para tabi'in, demikian pula para tabi'ut tabi'in rahimahumullahu jami'an. Salah satu yang terkait dengan bab yang menunjukkan tentang dalamnya ilmu mereka terkait dengan ucapan Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu yang memberikan pujian yang memang layak kepada Husain bin Abdurrahman dalam kisahnya. Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala pada kejadian itu ada di sisi Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Maka singkat ceritanya bahwa Husain bin Abdurrahman ditanya oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu tentang apa yang dilakukannya, Sa'id bin Jubair menuntut dari sisi dalilnya. Maka disebutkanlah pendalilannya atau dasar dari amalan yang telah dilakukan tadi. Pada kisah tersebut bahwa dia meruqyah disebabkan karena dirinya terkena sengatan binatang yang beracun tadi, maka itu berdasarkan dengan suatu dalil. Maka Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh alangkah baiknya, alangkah bagusnya seseorang yang telah mengakhiri terhadap apa yang dia dengar tadi berdasarkan dengan ilmu, dengan dalil. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah terkait masalah ke-17 ini, fa'alima anna al-hadith al-awwal la yukhalif al-thani. Maka di situ bisa kita ketahui adanya hadith yang pertama tidaklah menyelisih terhadap hadith yang kedua. Maksudnya hadis yang pertama, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada pengobatan ruqyah yang paling mujarab dibandingkan pengobatan dari penyakit al-ain, yakni timpaan mata hasad kepada yang lainnya, kemudian orang yang dilihatnya menjadi sakit dan semisalnya, maka pengobatannya adalah dengan cara ruqyah, dan itu adalah pengobatan yang paling tepat baginya. Demikian pula al-humah disebabkan karena sengatan binatang yang beracun, binatang yang berbisa, kalajengking, ular dan semisalnya, maka bisa pengobatannya dengan cara ruqyah. Nah, sedangkan hadis yang kedua adalah hadis Uqasha ibn Muhsan radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan adanya 70 ribu orang dari umatnya yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Maka ciri pada mereka adalah 4 perkara. Salah satunya adalah la yastarqun, bahwa mereka tidaklah meminta pengobatan dengan cara ruqyah. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadith yang pertama dan kedua tidaklah adanya berbenturan. Li'anna tsani innama huwa fil istirqa. Karena hadith kedua adalah terkait dengan minta ruqyah. Naam. Wal awal fir ruqyah, sedangkan hadis yang pertama berkaitan dengan ruqyah, yang memberitakan bahwa tidak ada pengobatan yang paling tepat, paling bermanfaat bagi dua penyakit tadi, al-ain dan al-humah, kecuali dengan cara ruqyah. Artinya, jika seseorang menawarkan kepadanya untuk diruqyah, maka dia tidak menolaknya. Maka sikap yang demikian itu bukan berarti meniadakan salah satu dari ciri 70 ribu orang tadi. Nah, karena ciri 70 ribu tadi adalah salah satunya meminta untuk diruqyah. Nah, sehingga dari situ kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, terkait dengan masalah meminta diruqyah, ada 3 kedudukan. Yang pertama, meminta untuk diruqyah, meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya, meruqyah terhadap dirinya. Maka yang pertama ini akan mengurangi kesempurnaan iman, sehingga jenis ini bisa tidak termasuk dari 70 ribu orang yang dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa sebabnya? Karena meminta di ruqyah. Bukan berarti meminta di ruqyah adalah dilarang, tetapi ketika seseorang ingin berusaha menggolongkan diri termasuk 70 ribu orang dari umat Muhammad SAW yang akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab, dia berusaha untuk tidak memintanya, untuk menjaga kesempurnaan imannya, kesempurnaan tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang kedua, alla yamna man yarqihi, hendaknya tidak menolak terhadap orang yang meruqyahnya, karena dia bukan meminta sendiri, tetapi ada yang menawarkan kepadanya. Maka kondisi yang seperti ini tidak mengurangi kesempurnaan tawakal. Li'annahu lam yastarqi wa lam yatlub, karena bukan dirinya sendiri yang meminta untuk diruqyah, tapi ada pihak yang ketiga menawarkan kepadanya. Maka yang seperti ini sekali lagi tidak mengurangi kesempurnaan tawakal, karena dia bukan dirinya yang bermaksud, tetapi pihak ketiga yang menawarkan kepadanya. Kedudukan yang ketiga, an yamna man yarqihi, dia menolak orang yang mau meruqyahnya. Wa hadza khilafus sunnah, maka sikap seperti ini menyelisihi sunnah. Bisa dipahami? Yang ketiga, dia tidak mau untuk diruqyah, padahal dia bukan minta, tetapi dia ada pihak ketiga menawarkan kepadanya, tapi dia tidak mau. Maka yang seperti ini, kata beliau, khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah akan meruqyahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diruqyah oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Selain beliau juga para sahabat, tidak seorang pun mereka menolak untuk diruqyah. Karena yang demikian sama sekali tidak berpengaruh kepada tawakkalnya. Nah, inilah tiga tingkatan atau tiga kedudukan menanggapi terhadap kata la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Salah satu cirinya, salah satu ciri dari 70 ribu orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Maka kembali kepada apa yang disebutkan beliau tadi, sehingga tidaklah berbenturan atau saling menyelisihi antara hadis yang pertama maupun hadis yang kedua. Berikutnya masalah ke-18. Al-thaminatu asyrah, bu'dus salaf, jauhnya salaf, salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, an madhil insan bima laysa fih, dari sikap memuji orang bima laysa fihi, dengan apa yang semestinya tidak demikian, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Maka salaf tidak menyukai seseorang memuji terhadap dirinya, bahkan bisa jadi menghindar untuk memuji terhadap dirinya. Bahkan jika perlu untuk disampaikan, maka akan disampaikan. Jikalau dikhawatirkan adanya orang akan menyangka bahwa dirinya berbuat kebaikan padahal tidak. Demikian menunjukkan keikhlasan mereka. Di mana dibuktikan petikan dari manfaat ini adalah ucapan Husain bin Abdurrahman ketika Sa'id bin Jubair yang berada di sisinya menyatakan, siapakah yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka Husain bin Abdurrahman katakan, saya. Akan tetapi saya di saat itu tidak dalam keadaan salat. Kejadian itu di malam hari, bintang jatuh. Memang betul Husain bin Abdurrahman menyaksikan itu, tapi bukan berarti kemudian setelah melihat di berlanjut dia melakukan suatu amalan salat qiyamul lail misalkan 6, sehingga beliau tegaskan bahwa aku di saat itu tidak dalam keadaan salat. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebab jika dia melihat bintang yang berpendar atau bintang jatuh, berarti dia dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tidur. Maka orang yang berjaga boleh jadi atau bisa jadi dia sholat. Boleh jadi dia punya kesibukan yang lain, atau adanya sebab tertentu yang membuatnya dia tidak tidur. Nah, sehingga orang yang mendengar tadi akan menyangka, oh berarti mungkin di saat itu jelas sekalian salat tahajud dan sebagainya dan sebagainya. Sementara Husain bin Abdurrahman di saat itu entah karena sebab apa kemudian beliau tidak sempat untuk salat walaupun qiyamul lail, dan itu beliau tegaskan dengan terang-terangan. Walakin lam akun fi salatin. Akan tetapi aku di saat itu tidak dalam keadaan salat. Walakinni ludigtu. Justru aku sedang mengalami sakit karena sengatan kala jengking. Sehingga tidak sempat salat. Mungkin itu jadi sebabnya. Kenapa tidak disempatkan untuk salat qiyamul lail? Karena ngurusi racunnya tadi agar tuntas. Nah, maka dari jawaban beliau tadi dijadikan pendalilan para ulama upaya dari salaf tadi menjauhkan diri dari pujian orang terhadap sesuatu yang tidak dilakukan oleh dirinya. Nah, itulah masalah ke-18. Berikutnya at-tasi'atu asyrah, masalah ke-19. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqash bin Mahsun, anta minhum. Engkau adalah termasuk mereka. Termasuk dari 70.000 orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ucapan beliau, sabda beliau ini, alamun min a'lamin nubuwah. adalah salah satu tanda dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bukti atas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Naam, karena Ukasyah Ibni Mihsan itu terpelihara dari kekufuran. Naam. Sehingga pada akhir wafatnya dia dalam keadaan Islam. Naam, maka ini tentu merupakan tanda dan bukti nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa tahu tadi bukanlah dari pribadi beliau melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semata dari pribadi beliau, maka bisa jadi akan meleset suatu saat. Tapi karena itu merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala, maka terbukti secara nyata dan memang demikian adanya bahwa Ukasyah ibn Mihsan wafat dalam keadaan Islam. Nah, itu masalah ke-19. Ucapan beliau, anta minhum, dijadikan pendalilan oleh para ulama, termasuk salah satu tanda nubuwah. Berikutnya masalah ke-19. Masalah ke-20. Fadilah Ukasyah. Melalui hadis yang sudah kita pelajari terkait dengan Ukasyah bin Mihsan memiliki fadilah. Fadilah adalah keutamaan. Keutamanya apa? Sangatlah jelas bahwa Ukasyah termasuk mimman yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Orang yang dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa adab. Wa hal nashhadu lahu bidzalik? Apakah dengan itu kita harus mempersaksikan bagi dirinya? Maka jawabannya na'am. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kesaksian baginya. Maka kita pun menyatakan demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya masalah ke-21, istimal al-ma'arid. Istimal al-ma'arid, penggunaan adanya penolakan. Karena al-ma'arid manduhatun anil kadhib, bisa menghindarkan kedustaan. Di mana yang dimaksudkan penggunaan al-ma'arid, penggunaan penolakan itu? Yaitu sabda Nabi, jawaban beliau kepada seseorang yang meminta seperti permintaan Ukasyah. Ukasyah menyatakan, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan aku kebaikan kepada Allah agar Allah golongkan aku termasuk dari mereka, dari 70 ribu tadi. Maka Nabi menyatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Maka kemudian berdiri lagi orang berikutnya yang ada di majelis itu, meminta seperti permintaan Ukasyah, ya Rasulullah, doakan aku kebaikan supaya aku termasuk dari mereka 70 ribu tadi. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasyah. Sungguh masalah itu sudah keduluan Ogasah. Jawaban penolakan secara halus. Nah, artinya ya kamu tidak bisa atau kamu tidak termasuk, ya. Cuma tidak dipakai dengan bahasa naam terang-terangan, tetapi dengan bahasa al-ma'arib, penolakan secara diplomatis, secara halus. Nah, sabaqaka biha ogasha. Maka demikian pula kita pun juga diajarkan jika dalam berbicara, dalam muamalah keseharian, semua tadi untuk menjaga perasaan agar jangan sampai tersinggung. Maka pentingnya penataan bahasa. Intinya sebetulnya sama. Tapi masalahnya adalah tinggal masalah penyampaian saja. Rasulullah SAW tidak katakan, oh kamu tidak masuk termasuk dari mereka. Kira-kira kalau dijawab seperti ini bagaimana? Ya Allah, kok dibegitukan saya? Nah, akan muncul perasaan seperti itu. Tapi beliau jawab dengan bijak. Dan ini salah satu akhlak dari Rasulullah SAW dengan jawaban seperti itu. Sabaqaka biha ogasha. Bisa kira-kira kita meniru. Walaupun bukan konteks seperti ini, tapi dengan bahasa. Ketika mungkin suatu masalah mungkin tidaklah disetujui ataupun tidak sama, mungkin kita bisa menolaknya dengan cara yang baik. Seperti bahasa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ma'arid sekali lagi bisa menghindarkan kedustaan. Tinggallah satu masalah yang terakhir, ats-tsaniyah wal 'isrun. Masalah ke-22, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya, baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalik li'annahu radda hadzal rajul wa saddal bab 'ala wajhi laisa fihi ghadadah ala ahadin wala karaha. Kebaikan akhlak beliau itu ditunjukkan yakni karena beliau sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan orang yang kedua tadi dan sekaligus menutup pintu agar tidak muncul orang berikutnya untuk bertanya seperti atau minta seperti permintaan Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu, sehingga sekaligus menutup pintu agar tidak menimbulkan kebencian dan kemarahan. Dari sini, dari kejadian itu didapatkan bagaimana bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah jalla wa ala telah puji dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan dari sisi akidah, suri tauladan dari sisi ibadah, suri tauladan dari sisi muamalah. Demikian pula suri tauladan dari sisi dakwah dan sebagainya dan sebagainya. Maka ayat tadi mencakup keseluruhannya. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang demikian baiknya. Demikian selesailah sudah 22 masalah. Kita baca matan bab yang sudah kita selesaikan ini. Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Wa qawlullahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Wa qawluhu ta'ala walladhinahum birabbihim la yushrikun. Wa an Husain ibn Abdul Rahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-bariha. فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Isyak kurang berapa? Masuk. 6. Itulah yang bisa kita mampu untuk murajaah. Maka dikembalikan kepada semuanya untuk murajaah kembali dan kembali pada apa yang sudah kita kaji, baik yang bab pertama, bab kedua. Dari apa yang sudah kita lalui, maka hendaknya kita mengulang-ulang kembali. Dengan itu semoga kita dikuatkan ingatan kita, hafalan kita, dan demikian pula akan semakin membekas pada diri kita dari ilmu yang telah Allah turunkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.